أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. قال الإمام السعدي رحمه الله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم. Biarkanlah mereka makan dan bersenang-senang dengan kelezatan mereka. Wayulhihimul amal, ayu amaluna al-baqa fi dunya. Mereka dibiarkan berangan-angan akan tinggal di dunia selama-lamanya. Fayulhihim anil akhirah, sehingga mereka terlalaikan dari akhirat. Fasawfa ya'lamun, maka niscaya mereka akan mengetahui sendiri akibatnya. Anamahum alaihi batil, bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah batil. Wa anna amalhum zahabat khusranan alaihim, dan sungguhnya amalan mereka akan sirna, hilang, sia-sia. Wa la yaghtarru bi imhalillah ta'ala, dan jangan sampai mereka tertipu karena Allah menunda mereka. Inna hadhi sunnatu fil umam, karena ini ditundanya mereka merupakan sunnatullah, ketetapan Allah pada umat-umat sebelumnya. Wa ma ahlakna min qaryatin kanat mustahiqatan lil azab illa walaha kitabun ma'lum muqaddar li ihlakiha. Tidaklah kami menghancurkan suatu negeri kanat mustahiqatan lil azab, yang mana negeri tersebut memang sudah pasti berhak untuk diazab, melainkan sudah ada waktunya. Tenang saja. Walaha kitab ma'lum, ada kitab ma'lum yang sudah ditentukan oleh Allah. Muqaddar lihlakiha, ditentukan kehancurannya kapan, waktunya sudah ada itu. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun, maka suatu umat itu tidak akan mendahului ajalnya, atau tidak akan ditunda ajalnya. Wa illa fadzunub labudda min wuqu'i athariha, wa in ta'akhkhar, kalau tidak demikian, karena yang namanya dosa itu pasti ada bekasnya, walaupun ditunda. Ditunda pasti ada bekasnya, ada pengaruhnya untuk dirinya dan kehidupannya. Waliyadzubillah, fahasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar.